212 lagi. Takbir. Yang saya cintai, saya muliakan, sekaligus saya banggakan ayahanda Kiai Haji Ma'ruf Amin, pendiri Pondok Pesantren Darul Najah, yang mudah-mudahan Allah limpahkan kekuatan dan rahmatnya selalu. Amin. Beliau alumni Gontor tahun 1959. Saya belum lahir, Pak Kiai. Yang saya muliakan ayahanda kita semua anak-anak santri, Kiai Haji Saifullah Arif, Ketua Yayasan Darul Najah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kesehatan dan keberkahan dalam usahanya. Tentu tidak lupa pula yang saya banggakan Kiai Haji Sofwan Manaf. Kiai Sofwan Manaf ini pembimbing saya di konsulat dulu. Waktu saya menjadi ketua perbulanan, saya keluar dari Gontor tahun 88. Beliau sudah menjadi ustaz tahun 85. Beliau banyak sekali memberikan bimbingan kepada saya khususnya. Dan mungkin satu hal yang saya komentari buat Ustaz Yahya atau Kiai Haji Sofwan Manaf yang saya kagumi ini, kalau dibuka lemarinya di pesantren, bajunya putih semua. Betul ya Ustaz Yahya? Kebanyakan dalam dan sangat disiplin, disukai oleh teman-temannya, dan salah satu yang terbaik dari konsulat DKI pada masa itu. Para asatid dan asatidah di Pondok Pesantren Darul Najah yang saya muliakan juga semuanya, kubil khusus kepada para wali murid yang hari ini hadir, mudah-mudahan anaknya semua menjadi anak-anak yang saleh dan mudah-mudahan jadi pemimpin yang besar nanti ke depan insyaallah. Anak-anak sekalian yang di kanan dan di kiri di atas ini, coba sempurna dulu sebelah kanan, takbirnya takbir. Sekali lagi takbir. Di sebelah kiri juga takbir. Alhamdulillah subhanahu alladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya membacakan awal surah Isra bukan berarti lagi Isra Mi'raj, tapi saya juga sedang sebetulnya bersedih hati karena sebentar lagi penistaan demi penistaan dan puncak dari penistaan di mana kita hidup pada tanggal 14 Mei Trump dan sekutunya akan mencengkramkan secara total kebijakannya dan pelanggarannya terhadap hak asasi kemanusiaan, resolusi-resolusi perdamaian di PBB, bahkan memicu konflik horizontal secara tingkat internasional. Pada tanggal 14 Mei itulah hari lahirnya negara Israel, dan dia menyatakan perang kepada kita semua dengan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv. Semoga Allah hancurkan kekuatan-kekuatan mereka. Saya mulai dari angle itu, walaupun hari ini kita juga diramaikan tentang perang di Makobrimob, di mana terorisme pasti ujung-ujungnya Islam lagi. Dan kalau bicara Islam, akar pusat Islam di Indonesia ini di mana? Di pesantren. Dan ini tentu akan mempengaruhi juga pemikiran sebagian orang tua, dan mungkin akan ada penyudutan-penyudutan terhadap Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ada yang juga streaming langsung, saya ingin mendudukkan pesantren Islam dan Indonesia. Supaya orang-orang tua murid yang hadir di sini dan anak-anakku sebagian yang hadir memahami betul posisinya. Pertama, bahwa sampai hari ini, sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, pesantren masih merupakan benteng Islam dan benteng kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Andai ada yang hendak merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia, insya Allah pesantren akan berada di front terdepan untuk mempertahankan kedaulatan negara ini dengan ruh Islam, dengan semangat jihad, dan dia korbankan segalanya. Kalau perlu bukan cuma darah, tetapi nyawanya dikorbankan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu dari masa ke masa sudah dibuktikan bahwa kemudian ada yang menilai Islam dan pesantren dengan cara pandang yang sarkasan bahasanya atau miring cara berpikirnya, itu akibat kekurangan mereka dalam memahami apa pesantren sesungguhnya. Sama-sama kita alumni Gontor menyepakati definisi pesantren yang dimulai dari karisma seorang kiai yang didatangi oleh santri yang ingin menimba ilmu. Karena sempitnya tempat tinggal kiai, maka dibangunlah oleh santri pemondokan di sekitarnya yang kemudian mulai membesar, di mana masjid sebagai pusat kegiatannya dan kiai sebagai sentral figur teladannya. Inilah konsep pesantren yang kita yakini. Artinya bahwa pesantren adalah tempat di mana para santri, bahkan para ustaz dan masyarakat sekitarnya, mereka menimba ilmu agama. Disitulah mereka diperkenalkan tentang Tuhannya. Disitulah mereka mendalami kitab suci agamanya. Dan di dalamnya mereka diteladankan oleh para kiai menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Begitulah hakikat sebuah pesantren yang sejalan dengan perkembangan zaman demi menjawab tuntutan-tuntutan zaman dan bukan ikut arus zaman yang mulai menyimpang. Pesantren terus berada dan mengawal, menjadi tulang bagi tegarnya masyarakat menuju negara yang baldatun thayyibatun wa itulah pendidikan. Bapak Ibu sekalian, khususnya para wali murid, kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini sangat penting artinya. Dan kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini yang sudah menunjukkan keseriusannya terlibat dalam pendidikan anak untuk mengenal pesantren, Bapak Ibu adalah sesungguhnya pilar penting dari tegaknya pesantren. Dan karena Bapak Ibu lah yang telah mempercayakan pesantren, lalu mempercayakan anaknya berada di pesantren dan mengamanahkan kepada pesantren, Bapak Ibu merupakan pilar penting tegaknya pesantren di Indonesia. Dan Bapak Ibu termasuk pahlawan tegaknya Islam dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi apresiasi saya yang tinggi penghormatan saya yang tinggi kepada seluruh wali murid, bahkan mengajak keluarganya ikut hadir di pertemuan yang sangat membanggakan ini. Ini adalah bagian daripada syiar, syiar untuk kita sebarkan kepada masyarakat, bahwa mereka-mereka yang nyinyir terhadap pesantren, mereka-mereka yang nyinyir terhadap ulama, mereka-mereka yang punya cara pandang terbalik terhadap kata jihad fisabilillah, bahkan mereka-mereka yang menilai dakwah adalah sesuatu yang membuat hidup mereka sesat, kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini membuktikan bahwa dakwah pesantren sampai ke masyarakat, dan Bapak dan Ibu adalah pendukung utamanya. Siarkanlah apa yang Bapak Ibu lihat di pesantren ini, sampaikan kepada masyarakat apa yang Bapak Ibu lihat tentang pesantren di sini. Darun Najah ada di jantung kota Jakarta, walaupun sekarang terkesan berada di wilayah masuk Tangerang ya, Jakarta Selatan ya, berbatasan dengan Tangerang. Percayalah, Darun Najah sampai hari ini merupakan pilar penting tegaknya Islam di ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Peran serta pesantren Darun Najah yang terdekat Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa santri-santri Darun Najah yang saya kenal, yang saya tahu, yang saya berkiprah bersama mereka di Jakarta, yang saya berjuang bersama mereka di Jakarta, baik mereka yang di pemerintahan atau mereka yang berada di masyarakat, mereka yang menjadi birokrat, mereka juga yang menjadi teknokrat. Pesantren Darun Najah sudah membuktikan bahwa santri kita tetap mengawal kehidupan sosial negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya mengawal negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga ikut menegakkan yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan lebih dari itu, mahasiswa alumni-alumni Darun Najah, santri dan santriwati alumni Darun Najah mengawal sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya tidak ingin berlebihan dengan apa yang saya katakan. Sulit untuk membangun manusia yang adil dan beradab kalau dia tidak mengenal ayat-ayat Allah, kalau dia tidak pernah melihat secara langsung teladan bagaimana caranya menjadi manusia yang adil dan beradab. Di luar sana banyak orang belajar teori-teori sosial politik, banyak orang belajar tentang psikologi sosial, tapi untuk mengenal apa yang namanya kemanusiaan yang adil, kalau dia tidak mengenal konsep al-adalah, al-adil yang artinya wadhu'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, sulit untuk menjadi manusia yang adil itu. Kalau tidak pernah belajar ilmunya, kalau tidak pernah melihat contohnya, kalau tidak pernah dibiasakan di lingkungan yang adil dan beradab itu. Apalagi kalau kita harus masuk kepada kata adab yang tidak hanya kepada kata akhlak. Adab yang berarti al-hadarah, membangun sebuah peradaban sulit. Kalau tidak pernah melihat contohnya, kalau tidak dicontohkan oleh kiai dan tidak dibentuk di sebuah lingkungan yang bernama masjid untuk membentuk yang namanya hadarah, kalau kiai masjid lalu tidak dilekatkan dengan kitab, dengan ilmu pengetahuan, dengan contoh-contoh yang konkret, sulit untuk bisa ditegakkan di Indonesia. Maka tidak berlebihan kalau saya katakan pesantren alumni-alumni Gontor sudah berkiprah di seluruh Indonesia dan sekarang ada dan berkumpul di Darun Najah. Inilah sebetulnya Gontor yang sedang bertarung di kancah nasional yang berada di ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini kami berkiprah, di sini kami bersinergi, di sini terus kami bekerja sama. Yang di dalam pondok saya, Bakhtiar Nasir, bangga kepada para asatidz yang telah memilih jalan hidup menjadi guru yang diguru dan ditiru. Kepada antum semua yang tinggal di Darun Najah, yang di pesantren, walau kelihatannya antum tidak bermobil mewah, antum tidak berubah berumah mewah, antum tidak punya uang banyak, tapi percayalah, saya Bakhtiar Nasir bangga kepada antum semua, sebab antum telah menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi SAW. Innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus untuk menjadi guru. Dan kita konsisten, walaupun kita berada di luar dan antum kami ada bersama di dalam pesantren menjalankan prinsip kuliyatul muallimin al-islamiyah, dan kita sinergikan insya Allah antum terus mengajar santri-santri dan kader-kader. Saya berada di luar mengajak mereka bertarung dengan penuh kesabaran di depan membawa Islam dan membuktikan bahwa ini adalah tempat di mana disemai manusia-manusia Indonesia yang adil dan beradab itu. Ada yang menarik. Sebetulnya sila keempat Pancasila itu tidak bisa dicerna kalau kuliahnya hanya sebatas sosial politik. Kalau dia tidak punya pengalaman pesantren, kalau dia tidak pernah mengenal apa yang namanya ilmu dan hikmah, susah untuk memahami kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan, hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saya pernah datang ke kampus, di beberapa kampus saya bertanya kepada para dosen, bahkan saya bertanya, tolong bantu saya bedakan arti kata hikmah dengan kebijaksanaan. Apakah para ulama pendiri bangsa yang berilmu dan berhikmah itu sia-sia menempatkan kata kebijaksanaan setelah kata hikmah? Saudara-saudara, insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan kita terus berjuang, Indonesia kita bawa dan pemimpinnya adalah alumni-alumni pesantren yang mampu menerapkan kata hikmah ini. Kalau saya bicara pemimpin, enggak mesti jadi presiden, karena belum tentu presiden itu pemimpin. Terlalu gampang untuk menjabat, tapi buat apa menjabat kalau tidak berkuasa? Dan kebanyakan pejabat itu sesungguhnya tidak berkuasa. Pendidikan kepemimpinan yang diajarkan di pesantren ini perlu saya gambarkan kepada orang tua wali murid agar optimis punya anak belajar di pesantren. Saya pernah dulu hampir putus asa, seperti anak bapak ibu sekalian, menjelang kelas 5 kalau tidak salah, dari kelas 3 eksperimen dulu, Allah menguji saya baik secara akademik, secara mental, dan secara sosial di pesantren. Bapak ibu bisa bayangkan, kalau sekarang anak-anak butuh uang kan tinggal mobile banking, kalau dulu nunggu wesel. Udah lama ngeliatin wesel, tidak tiba-tiba nama gak tercantum, lumlah hati ini. Obat gatel, jarban belum kebeli. Sementara jadi jasus belum dapat laporan setoran haporan. Panggilan kismul amen udah terngiang-ngiang di telinga. Kismul lughah masih menuntut. Pakaian belum dicuci. La haula wala quwata illa billah. Lewat kantin pula saat itu, kriuk-kriuk, betul-betul menggoncang perut ini. Bahkan saya diuji yang lebih berat pada saat itu. Keluarga saya, khususnya rumah saya terbakar pada saat itu. Sebagai seorang anak laki-laki yang muncul keberpihakan untuk bersama keluarga, demi Allah saya tidak minta pulang saat itu, tetapi sepertinya saya tidak punya pilihan kecuali untuk menjadi tulang punggung bagi keluarga. Ada satu kata ayah saya yang sampai hari ini di usia saya yang ke-50 menjelang 51 tahun ini tidak bisa saya lupakan, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu setelah saya ceritakan proses ini bisa menguatkan anak-anaknya kalau satu hari menghadapi persoalan. Kata ayah saya, "Nak, di pesantren ini kamu sedang digembleng, Nak." Itu yang saya ingat. Di pesantren ini kamu sedang dididik untuk menjadi orang yang benar dalam menjalani hidup. karena ayah saya bukanlah lulusan pesantren, dia juga bukan lulusan sekolah umum. Dia hanya seorang wira swasta di bidang perikanan. Dia tidak punya banyak kata, tapi mungkin karena ada ketulusan di dalam hatinya, ada doa yang tidak pernah berhenti, dia bilang kepada saya seperti ini, kalau kamu jadi pemain bola, karena dulu saya gandrung sekali, sebelum masuk Gontor saya sudah keluar masuk lapangan-lapangan di Jakarta, tapi waktu di Gontor saya gak mau masuk Porpik. Terus terang sampai saya ke Madinah kemarin, waktu ada kursus ngetik, saya juga gak mau kursus yang lain, saya mau mendalami ilmu saja. Karena waktu saya mau masuk Gontor, ayah saya pernah bilang begini, kalau kamu jadi olahragawan, mungkin kamu bisa kaya raya, tapi kamu kepake paling sampai umur 35 tahun. Tapi kalau kamu jadi ulama, walaupun kamu sudah mati, meninggalnya kamu pun masih bermanfaat bagi seluruh manusia. Di usia saya masih belia pada saat itu, saya tidak paham apa yang disampaikan oleh ayah saya. Harapan ayah saya, terus terang kalau saya pulang bu, kalau saya pulang dari Gontor atau waktu mau berangkat, komunikasi saya sama ibu saya paling banyak itu komunikasi dengan air mata, tanpa kata. Paling banyak komunikasi saya itu dengan air mata. Ibu saya cengeng dan saya sering ketularan juga kalau ibu saya menangis. Jadi kalau saya pulang disambut air mata, saya pergi juga disambut air mata. Ya namanya juga ibu-ibu. Sampai satu hari ibu saya menulis surat. Tetesan air matanya sempat membuat buyar tinta pulpen pada saat itu. Saya mukanya aja udah nangis, ini pasti bukan tetesan air hujan ini. Pasti tetesan air mata. Saya mau bilang begini, kalau anak bapak ibu mau jadi orang besar ke depan walau saya masih jadi orang kecil, kalau anak ibu bapak mau jadi ulama yang juga umara walau saya masih terlalu jauh untuk bisa seperti itu, tancapkan niat baik-baik di dalam hati kita semua. Dan jangan berhenti doa kita setiap malam. Kalau perlu bangun dua rakaat, sujudlah di hadapan Allah untuk anakmu. Saya tidak tahu apa yang didoakan oleh ayah saya, tapi kata-katanya mengatakan, kamu di pesantren ini sedang digembleng nak. Akhirnya saya tidak punya pilihan, saya cuma menangis dan ayah saya peluk. Saya lihat ayah saya tegar pada saat itu. Tapi setelah jauh delman berjalan, saya lihat dia juga ngusapin matanya juga ternyata. Sama juga ikut menangis. Walau dia ayah yang pantang untuk teteskan air mata. Tapi cerita saya ini, alhamdulillah memberikan bekas bahwa keberanian untuk melepas anak, mempercayakan dengan semua persoalan yang ada di pondok, kurang dan lebihnya. Bahkan ketika Gontor terjadi pergolakan pada tahun 1967, ada santrinya yang dipanggil kembali, ada santri yang tidak dipanggil kembali, tapi karena ikhlasnya kiai mengajar, ikhlasnya kiai menghukum, ikhlasnya para asatidz di sana, sekalipun santri itu tidak kembali dan tidak dipanggil karena ikhlasnya menghukum, dia yang sekarang tidak kembali lagi pondok karena ikhlasnya seorang kiai menjadi orang-orang besar dan menjadi pemimpin, menjadi ulama di tengah masyarakat, itu baru marahnya kiai. Bagaimana kalau cintanya kiai? Dan itu kita lihat di masyarakat, alhamdulillah. Dan saya pikir enggak usah jauh-jauh, datang saja ke Darun Najah. Miniatur itu ada di Darun Najah. Dan insya Allah tidak lama lagi ke depan, di tengah dunia yang sudah sampai pada puncak kepongahannya, di mana Baitul Maqdis sudah diniscayakan, insya Allah santri-santri, juga santri-santriwati akan menjadi manusia terdepan tidak lama lagi ke depan. Di tengah dunia yang sedang berubah sangat cepat ini, insya Allah apa yang disebut dengan ilmu bersumber kepada hikmah. Wa man yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsiran. Apa itu hikmah? inilah yang didapatkan di pesantren, belum tentu didapatkan di luar sana. Saya ulangi sekali lagi, yu'til hikmata may yasha, Allah memberikan hikmah, al-hikmah kepada yang dikehendakinya. Wa may yu'til hikmah, dan siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsiran, berarti dia telah diberikan sesuatu yang sangat besar dan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hikmah? Al-hikmatu hiya al-ilmun nafi' wal 'amal shalih. Al-hikmatu hiya al-ilmun nafi' wal 'amal shalih. Hikmah adalah di mana anak-anak kita di pesantren ini diberikan kepadanya ilmu-ilmu yang bermanfaat, tetapi juga dimampukan oleh Allah insya Allah karena dididik berulang-ulang bagaimana cara mengimplementasikan ilmunya dalam bentuk akhlakul karimah berdasarkan ilmu pengetahuan. Itulah hikmah, sehingga dia mampu beramal saleh dengan ilmunya yang diberkahi. Sekali lagi saya katakan, sulit untuk menemukan seperti ini di luar. Bapak Ibu, apa bedanya boarding school dengan pesantren? Ini dari sudut pandang filosofi. Kalau melihatnya dari sisi akademik, mungkin susah membedakan. Ini cuma persepsi saya. Begini, bedanya orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren dengan orang tua yang memasukkan anaknya ke Islamic boarding school. Ya, beda. Begini, katakan benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Orang tua yang memasukkan anaknya ke boarding school, Islamic boarding school, biasanya dia pengen anaknya sebetulnya menguasai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, tapi gak lupa sholat, gak lupa ngaji, dia tetap berakhlak, walaupun sebetulnya yang dicari adalah ilmu dunia. Betul gak kira-kira? Betul. Terus kalau ke pesantren gimana? Kalau di pesantren, saya mau anak saya mengenal Tuhannya secara utuh, mempelajari ilmu agama secara utuh, dan sampai kemudian anak saya berorientasi ke akhirat, mudah-mudahan jadi ulama. Tapi ya dia ngerti juga lah ilmu umum supaya gak ketinggalan. Tapi saya mau jadi dia lebih kepada akhirat orientednya ketimbang duniawinya, tidak kehilangan duniawinya. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, masing-masing ini ada pasarnya. Makanya sekali lagi saya bangga Bapak Ibu yang berani memasukkan anaknya ke pesantren. Allahu Akbar. Iya, makanya suasananya agak berbeda. Kalau di Islamic boarding school, karena orientasinya memang sangat beragam, sangat beragam, dan lebih kepada ilmu keduniaan, tapi enggak lupa sholat, enggak lupa ngaji, enggak lupa tahajud. Seharusnya posisi enggak lupa itu pada urusan dunia. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah, carilah olehmu apa? Kebahagiaan akhirat. Tapi jangan lupa kamu juga punya apa, punya nasib, punya bagian di dunia. Jangan dibalik-balik. Untuk agama jangan lupa, untuk dunia malah dicari-cari. Maka itu konsisten di sini. Konsisten di sini. Bahwa nanti anakmu ada sedikit kekurangan ilmu duniawi dibanding temannya, ya iyalah, karena di pesantren fokus mereka lebih menjadi kepada wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Tapi nanti kalau dia keluar dari pesantren, dia gak kalah mau kuliah di UI, kuliah di UGM, kuliah di UNPAD, mau ke Amerika, Amerita, Ameria, ame siapa lagi, terus dia gak akan kalah karena dia punya basic. Dan dia tidak akan lebur oleh zaman, tapi sebaliknya dialah yang akan membawa kehidupan manusia kepada siratul mustaqim. Inilah secara ringkas, dan insya Allah sampai hari ini saya masih sangat mencintai dan mengagumi para ulama, para kiai. Bahkan saya